Macam-macam taklid. Taklid ada dua macam, khusus dan umum. Yang pertama, taklid yang bersifat umum adalah mengikuti satu mazhab tertentu dengan mengambil keringanan yang ada dan kewajibannya dalam seluruh masalah agama. Para ulama masih berselisih dalam masalah ini. Di antaranya mereka menyatakan bahwa taklid model ini adalah wajib karena adanya uzur untuk berijtihad di kalangan mutaakhirin. Di antara mereka juga ada yang menyatakan bahwa taklid model ini haram karena mengikuti secara mutlak kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pendapat yang menyatakan wajib bertaklid mengandung pengertian adanya ketaatan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah perintah dan larangannya. Ini jelas menyelisih ijma'. Demikian juga dengan pendapat yang membolehkannya. Dia juga berkata, barang siapa berpegang teguh kepada satu mazhab tertentu, kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan mazhabnya itu, bukan karena taklid kepada orang alim lain yang memberi fatwa kepadanya, bukan pula karena mendapatkan dalil yang mengharuskan dirinya untuk menyelisih mazhabnya itu, dan bukan pula karena ada uzur syar'i yang membolehkan dirinya melakukan hal itu, berarti ia mengikuti hawa nafsunya dan melakukan sesuatu yang diharamkan tanpa ada uzur syar'i. Ini adalah sesuatu yang mungkar. Adapun jika telah tampak baginya pendapat yang lebih kuat dari pendapatnya yang lama, baik karena adanya dalil yang menjelaskannya secara rinci, jika ia mampu mengetahui dan memahaminya, atau ia mengetahui salah satu di antara dua orang yang lebih mengetahui dalam masalah tersebut dan lebih bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut, kemudian ia berpindah dari pendapatnya yang lama kepada pendapat seperti ini, maka hal ini boleh baginya, bahkan wajib baginya. Hal ini telah disebutkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, taklid yang bersifat khusus, yaitu mengambil suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu. Ini adalah boleh jika dia tidak mampu mengetahui kebenaran dengan cara berijtihad, baik tidak mampu secara hakiki atau sebenarnya mampu, tetapi sangat berat baginya.